Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Pembahasan fikih secara ringkas yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kita masih dalam pembahasan bab yang ketujuh dari Kitabus Shalah, yaitu tentang Shalatul Jamaah, salat berjamaah. Telah berlalu pembahasan tentang wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki yang dewasa yang tidak memiliki uzur. Kita lanjutkan pada masalah yang berikutnya. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Man yu'dharu bitarkil jama'ah, orang yang diberi uzur boleh meninggalkan sholat berjama'ah. Yu'dharul muslimu bitarkil jama'ati fil ahwalit taliyah. Seorang muslim diberi uzur boleh meninggalkan salat berjamaah dalam beberapa kondisi berikut. Di sini disebutkan ada 8 keadaan atau kondisi yang menjadi uzur bolehnya seorang muslim meninggalkan sholat berjamaah ketika mengalami kondisi dan keadaan seperti apa yang akan disebutkan berikut ini. Alula, yang pertama, al-marid, maradun yalhaquhu minhu masyakkah lau zahaba ilal jamaah. Yang pertama adalah orang yang sakit. Seorang yang sakit, yang sakitnya ini dibarengi masyakkah, rasa berat. jika dia harus pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji haraj wala 'alal maridi haraj. Tidak ada dosa atas orang yang buta, tidak ada dosa atas orang yang cacat, tidak ada dosa atas orang yang sakit, jika mereka tidak ikut berperang. Ini ayat tentang ayat berperang. Demikian pula dalam hal sholat. Karena jihad adalah ibadah, demikian pula sholat berjamaah ibadah. Tidak ada dosa atas mereka jika mereka sakit. Tidak ada dosa ketika meninggalkan sholat berjamaah. Dan sakit yang menjadi uzur, yang menyebabkan seseorang boleh meninggalkan sholat berjamaah, adalah sakit yang jika dia berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, dia akan mendapati masyakkah, rasa berat. Berat untuk datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah karena sakitnya. Sehingga jika sakitnya hanya sekedar sakit, nah luka sedikit ya, atau sekedar pilek sedikit ya, tidak berat, enggak pengaruh dengan perginya dia ke masjid ya. Maka sakitnya seperti ini tidak membolehkan dia untuk meninggalkan sholat berjamaah. Sakit yang membolehkan seseorang meninggalkan sholat berjamaah ya, adalah sakit yang dibarengi masyakkah, rasa berat, jika dia harus pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Dalil yang lain, wali annahu sallallahu ala alihi wasallam lamma marida takhallafa 'anil masjid. Dalil yang lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, beliau pun tidak sholat berjamaah di masjid. Waqal, bahkan beliau berkata, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam, mengimami manusia. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumah karena sakit, dan beliau memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salat berjamaah. Dalil yang lain, wali qauli Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalil yang lain adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiq qad 'ulima nifaquhu aw marid. Sungguh, dahulu kami menganggap bahwasannya tidaklah meninggalkan sholat berjamaah illa munafik, kecuali seorang yang munafik. Nah, jadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada juga mereka yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Dan dahulu para sahabat menganggap bahwasannya tidaklah seseorang meninggalkan sholat berjamaah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam illa munafik, kecuali seorang yang munafik, qad ulima nifaquhu, dan telah diketahui kemunafikannya, au marid, atau orang yang sakit. Jadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sholat berjamaah, ima dia sakit atau punya uzur, atau munafik. Sehingga orang yang bermudah-mudahan meninggalkan sholat berjamaah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, tertuduh munafik. Taib. Bagaimana kalau Abdullah bin Mas'ud hidup pada zaman sekarang? Nas'alullah an yahdiya al-muslimin. Nas'alullah an yahdiyahum. Semoga Allah berhidayah kepada kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran nabinya. Agar mereka melakukan sholat lima waktu secara berjamaah di masjid. Lihat ucapan para sahabat, di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, imamnya para ahli tafsir. Bahwasanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang meninggalkan sholat berjamaah kecuali munafik. Artinya para sahabat semuanya sholat berjamaah. Nah, kalau ada yang tidak, maka tertuduh munafik. Dan sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat apa? Sholatul Isya wa sholatul Fajr. Afqalus salawat alal munafikin sholatul Isya wa sholatul Fajr. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya secara berjamaah dan sholat fajar, sholat subuh secara berjamaah. Ini dua sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Waktunya tidur, sholat isya waktunya istirahat, capek seharian kerja. Sholat subuh waktunya enak tidur. Jika mereka tahu pahala yang ada dalam sholat isya dan sholat jum'ah, naam la'atauha walau habwa. Jikalau mereka tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka niscaya mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh walaupun harus dengan cara merangkak. Ini keutamaan yang besar dalam sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Dan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang yang munafik, telah diketahui kemunafikannya, atau seorang yang sakit. Al hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa kadzalika al khaif hudus al marad li'annahu fi ma'na. Masuk dalam kategori sakit sehingga boleh dia meninggalkan sholat berjamaah. Masuk dalam kategori ini orang yang khawatir. Orang yang khawatir terjatuh ke dalam sakit, khawatir menjadi sakit ketika harus mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena ini semakna, orang yang sakit atau orang yang khawatir kalau keluar dia akan sakit. Ya. Misalkan badan udah ngereges, ya. Musim dingin, ya. Di bawah 0 derajat misalkan, atau angin kencang, ya. Atau hujan yang jika apa angin yang naam tajam, ya. Yang jika dia keluar akan bermudarat baginya. Ya. Yang dia khawatir kalau dia keluar malah akan sakit. Nah. Maka ini semakna dengan sakit. Nah. Orang yang khawatir akan menjadi sakit. Ini pun diperbolehkan dan diberi uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Li'annahu fi makna, karena ini semakna dengan orang yang sakit. Tapi ini yang pertama. Di antara uzur yang membolehkan seseorang meninggalkan sholat berjamaah adalah sakit. Al-thaniyah, yang kedua, al-mudafi'u ahadal akhbasaini aw man bihadrati ta'amin muhtajun ilaih. Yang kedua adalah orang yang menahan buang hajat, baik BAB atau BAK. Auman bihadrati ta'amin muhtajun ilaih, atau orang yang telah tersedia hidangan di hadapannya dan dia lapar atau butuh untuk memakan makanan tersebut. Orang yang kondisinya seperti ini, ya, yang sedang menahan buang hajat, ya, maka diberi uzur untuk naam terlambat ataupun meninggalkan sholat berjamaah sampai hajatnya selesai. Bahkan ketika sudah berada di dalam shof pun, kemudian dia ingin buang hajat, maka hendaklah dia meninggalkan naam sholat berjamaah tersebut dan menunaikan hajatnya, baik BAB, BKA, BAK dan yang lainnya. Nah. Tunaikan hajat yang terlebih dahulu, ya, sampai selesai, kemudian dia baru kembali mengulangi sholatnya. Ya, walaupun buang hajatnya sampai selesai sholat berjamaah. Nah, karena ini uzur. Ya. Kemudian yang kedua, atau yang apa, yang semana dengan ini, orang yang di hadapannya telah tersedia hidangan, sudah siap. Ya, sama saja itu makan siang atau makan malam atau yang lainnya. Kalau sudah tersedia hidangan dan dia lapar, butuh memakan makanan tersebut, ya, mana yang didahulukan? Salat berjamaah atau makan? Makan terlebih dahulu. Ya. Nah, apa dalilnya? Li hadis Aisyah marfu'an. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha secara marfu'. La salata bihadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'ul akhbasaini. Tidak ada salat bagi orang yang telah siap hidangan di hadapannya. Dan tidak ada salat bagi orang yang menahan buang hajat. Ya. Al-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah. jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata bihadrati tu'am, tidak ada salat bagi orang yang telah tersedia hidangan di hadapannya. Nah. Namun ini disyaratkan ya bagi orang yang membutuhkan makanan tersebut. Itu orang yang dia lapar ya, atau membutuhkan makanan tersebut ya. Maka hendaklah dia mendahulukan makanan yang telah dihidangkan. Kalau dia orang yang tidak lapar ya, belum lama makan misalkan ya, atau banyak ngemil sebelumnya sehingga tidak lapar, tidak terlalu butuh dengan makanan tersebut, masih bisa ditahan ya, maka yang lebih utama adalah melaksanakan sholat berjamaah. Dia laksanakan sholat berjamaah karena dia tidak tidak butuh ya, atau belum terlalu butuh dengan makanan tersebut ya, belum lapar ya. Walaupun hidangan telah tersedia, hendaklah dia mendahulukan sholat berjamaah. Tapi bagi yang lapar, ya, yang akan hilang konsentrasi, ya, ketika sholat, jika dia mendahulukan sholat, ya, maka hendaklah dia mendahulukan memakan hidangan tersebut. Ya, yang sampai sholat Allahu Akbar yang teringat paha ayam goreng. Ya, karena udah lihat tadi, ya. Terbayang-bayang makanan yang di atas di hidangan, akhirnya enggak konsentrasi, enggak khusyuk sholatnya. Lagi sholat, perutnya krecet-krecet ya, bunyi ya. Enggak khusyuk ya. Sehingga karena menyebabkan ketidakkhusyuan dalam sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendahulukan makan terlebih dahulu ketika makanan telah siap. Baik. Setelah itu barulah sholat berjamaah. Walaupun sampai meninggalkan, sampai selesai sholat berjamaah, labas. Ya, ketika hidangan telah siap dan dia lapar. Demikian pula yang menahan hajat, menahan buang hajat. Kenapa yang menahan buang hajat dia harus mendahulukan buang hajatnya daripada sholat berjamaah? Ya demikian karena ketika dia memaksakan diri sholat berjamaah dalam keadaan menahan buang hajat, maka akan hilang kekhusyuan dalam sholat. Sedangkan khusyuk dalam sholat hukumnya wajib. Ya. Maka selesaikan hajatnya terlebih dahulu. Ya. Barulah kemudian dia melaksanakan sholat. Menahan buang hajat yang seperti apa yang wajib untuk didahulukan? Menahan buang hajat yang bisa menafikan kekhusyuan. Jadi kalau misalkan dia memang pengen buang hajat tapi gak terlalu pengen, masih bisa ditahan dan menahannya tidak menghilangkan kekhusyuan ya. Maka yang seperti ini tidak mengapa dia melanjutkan sholatnya atau mendahulukan sholat berjamaah ya. Namun ketika menahan buang hajatnya ini akan mengurangi kekhusyuan ya, maka dia wajib untuk mendahulukan buang hajat terlebih dahulu ya, daripada sholat berjamaah. Baik. Seorang yang sholat, dia sedang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah dia menghadap kepada Allah dengan penuh khusyuk. Seorang yang sholat dia sedang bermunajat kepada Allah, maka bermunajatlah dengan khusyuk. Jika ada sesuatu yang menghalangi seperti ini, nah buang hajat dan lain sebagainya, maka hendaklah dia menunaikan hajatnya terlebih dahulu. Nah. Sehingga nanti dia masuk ke dalam sholat dalam keadaan khusyuk, tumaknina, Naam, dan bermunajat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, Asalisa yang ketiga. Man lahu dha'i yarjuhu aw yakhafa dia amalihi aw qutihi aw dararan fihi. Yang ketiga adalah orang yang memiliki barang-barang yang sedang dia harapkan, yang kalau tidak dia tunggu akan hilang. Aw yakhaf dia amali, atau orang yang mengkhawatirkan atau takut hilangnya hartanya. Orang yang takut hilang hartanya. Aw kutihi atau kutnya, makanan pokoknya. Aw dororan fih, atau khawatir hartanya atau kutnya akan termudoroti, hilang atau dicuri atau diambil atau yang semisalnya. Baik. Maka orang yang seperti ini, ketika khawatir, dia gak punya tempat untuk menyimpan hartanya tersebut, maka jika dia khawatir hilang atau diambil orang lain, boleh dia menjaga hartanya tersebut, dan meninggalkan sholat berjamaah. Taib. Misalkan seseorang dengan cara bergantian, dua orang naik motor misalkan, di tempat yang terkenal dengan pencurian motor, walaupun motor dikunci, digembok, kunci ganda dan sebagainya, pengalaman tetap hilang. Dikunci ganda, di rem cakram, yang hilang bannya, atau yang lainnya. Al-muhim sangat rawan pencurian di tempat tersebut. Jika khawatir boleh bergantian, yang satu sholat berjamaah, yang satu jaga motor dulu. Baik. Atau mungkin dia orang yang bertugas untuk menjaga barang-barang agar tidak hilang, maka ini pun boleh meninggalkan sholat berjamaah, karena untuk maslahat, untuk menjaga barang-barang atau harta kaum muslimin agar tidak hilang. Atau contoh yang lain, orang yang memiliki barang yang harus dia jaga, yang dia khawatir hilang kalau ditinggal sholat berjamaah. Dalam keadaan dia tidak memiliki tempat untuk menyimpan barang tersebut dengan aman. Li hadis Ibn Abbas marfu'an. Dalilnya hadis Abdullah bin Abbas secara marfu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a an-nida'a falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun?" Qalu, "Famal udhru ya Rasulullah?" Qala, "Khaufun aw marad lam yaqbalillahu minhu as-salata allati shalla." Barang siapa yang mendengar suara azan, dan tidak menghalangi dia satu uzur pun, tidak ada uzur yang menghalangi dia untuk menyambut suara azan tersebut, maka Allah tidak menerima sholat allati sholat yang telah dia kerjakan. Artinya Allah tidak akan menerima sholatnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa uzur tersebut?" Qala, "Khaufun aw maradun." Beliau mengatakan uzur tersebut adalah khauf, rasa takut, aw marad, atau sakit. Jadi orang yang mendengar azan kemudian tidak ada uzur yang menghalangi dia untuk menjawab azan tersebut atau menyambut suara azan tersebut, yaitu melaksanakan sholat berjamaah, gak ada uzur, maka Allah tidak menerima sholatnya. Ini ancaman. Apa uzur tersebut? Uzurnya adalah terasa takut atau marad atau sakit. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Namun di sana ada lafaz yang sahih dengan lafaz yang lain. Dengan lafaz man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar azan dan tidak mendatangi azan tersebut, yaitu untuk salat berjamaah, fala salata lahu illa min udhrin, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena uzur. Nah. Alhasil seorang yang memiliki barang dan khawatir barang tersebut akan hilang, ya, padahal barang tersebut adalah barang pokoknya, misalkan makanan pokoknya, ya. Nah, atau kebutuhan pokoknya, ya, yang jika ditinggal akan hilang, ya, maka boleh dia menjaga barang tersebut dan meninggalkan sholat berjamaah. Nah, atau misalkan dia memiliki kuda atau unta, ya, yang jika dia tinggalkan untanya atau kudanya untuk sholat berjamaah, ya, diikat di luar akan hilang, ya. Nah, wa kadza kullu khaifin ala nafsihi aw malihi aw ahlihi wa waladihi. Demikian pula semua orang yang mengkhawatirkan dirinya sendiri, aw malihi, atau mengkhawatirkan hartanya, au ahlihi, atau mengkhawatirkan keluarganya, wa waladihi, atau mengkhawatirkan anaknya, fa innahu yuqdaru bitarkil jamaah, maka dia diberi uzur boleh meninggalkan sholat berjamaah, fa inal khaufa udhrun, karena sesungguhnya rasa takut itu adalah udhur. Nah, orang yang takut terhadap dirinya atau terhadap keselamatan dirinya. Misalkan dia takut kalau keluar rumah sholat berjamaah, takut diterkam singa misalkan, karena ada singa lepas misalkan dari kebun binatang, khawatir keluar habis, khawatir, maka boleh sholat di rumah, meninggalkan sholat berjamaah ketika takut. Atau ketika dia keluar, takut perampok atau penjahat yang akan membunuhnya. Ya, karena jalan dari rumah dia ke masjid, itu jalan dikuasai oleh penjahat, misalkan. Ya. Atau dia orang yang mengkhawatirkan hartanya tadi, atau keluarganya dan anaknya. Kalau dia meninggalkan rumah, nah habis nanti keluarganya dirampok atau anaknya akan dirampok, ya, nah atau yang semisalnya, misalkan daerahnya daerah rawan, daerah genting, ya, nah sedang banyak perampokan dan kejahatan, ya. Sehingga mengkhawatirkan keamanan anak-anaknya atau keamanan keluarganya. Nah, orang-orang yang hidup di tempat yang seperti ini, ya, yang mengkhawatirkan anaknya, keselamatan anaknya, keluarganya atau hartanya atau dirinya sendiri, maka diberi uzur, boleh meninggalkan sholat berjamaah. Nah, apalagi situasinya situasi sedang kerusuhan misalkan, ya. Nah, situasinya lagi kerusuhan, orang takut semua keluar rumah, ya. Tapi khawatir dibunuh, dikejar dan lain sebagainya, maka dia diberi uzur, boleh meninggalkan sholat berjamaah. Nah, mafhum ya? Rabi'ah yang keempat, husulul adza bimatarin aw wahlin wa thaljin wa jalidin aw rihin baridatin syadidatin bilailatin mudlimah. Situasi atau keadaan na'am hujan, ya, ketika dia na'am mendapati adza, dia akan terganggu dengan hujan, ya, atau adanya lumpur, ya, banjir misalkan, wasalj atau turunnya salju, wajalid atau es, ya, aurih baridah syadidah atau adanya angin yang dingin yang kencang, bilailatin mudlimah di malam yang gelap. Kondisi-kondisi seperti ini membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ketika hujan, yang hujan ini akan membasahi bajunya, ya, dan akan bermudarat, nah, kepada tubuhnya misalkan. Atau ada lumpur atau banjir, ya, jalan dari rumah ke masjid terhalang oleh banjir, jalannya banjir atau becek, ya, atau berlumpur dan lain sebagainya. Nah, atau turun salju, atau na'am es, ya, lagi membeku misalkan, ya, atau adanya angin yang kencang yang dingin di malam yang gelap gulita, ya, maka kondisi-kondisi seperti ini membolehkan seseorang sholat di rumah, ya, meninggalkan sholat berjamaah. Nah, karena ini termasuk daripada uzur. Ya. Dalilnya adalah li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muadzin idza kanat lailatan baridatan dhata matar yaqulu ala sallu fir rihal." Abdullah bin Umar mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin apabila na'am malamnya adalah malam yang dingin disertai hujan, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada muadzin untuk mengatakan Allah sallu fir rihal, ya. Allah sallu fir rihal. Nah, baik, sholatlah kalian di tempat-tempat kalian, ya, itu di rumah-rumah kalian. Al-hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. atau dalam lafaz lain, sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, dan lafaz-lafaz yang lainnya. Ini perintah dari Rasulullah kepada muazzin untuk mengatakan atau menambah lafaz ini ketika azan. Ketika kapan? Ketika hujan, ya. Atau ketika malam yang sangat dingin, ya. Nah, yang diiringi dengan angin yang dingin dan kencang, maka boleh memerintahkan seorang muazzin untuk mengumandangkan kalimat ini, Allah sallu fir rihal, salatlah kalian di tempat-tempat tinggal kalian. Nah, dan ini sunnah, ya, sunnah. Baik. Hanya saja untuk di tempat kita, ya, nah, belum kita amalkan, nah, karena kekhawatiran fitnah, ya, masyarakat masih belum paham dengan sunnah, ya, masih belum paham dan belum mengerti dengan sunnah, dan kita belum memberitahu kalau ini adalah sunnah. Sehingga karena khawatir terjadi kesalahpahaman, ya, wah, aliran apa lagi ini, ya, ada tambahan adzan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, ya, wah, aliran sesat lagi ini, ya, Allahul musta'an. Padahal ini sunnah, ya. Taib. Akan tetapi karena mereka belum mengetahui sunnah ini dan kita belum memberitahu kepada mereka, sehingga masih kita tahan sunnah ini, belum kita amalkan. Nah, sehingga para muazzin diperhatikan, ya. Nah, jangan dulu untuk mengumandangkan lafaz ini, khawatir muncul fitnah ini dan itu, ya. Khawatir terjadi kesalahpahaman. Karena ini pun yang selama ini dipermasalahkan, ya. Nah, dulu pernah diamalkan, sallu fi buyutikum. Nah, ternyata dipermasalahkan. Itu kalau azan itu nambah itu katanya. Ada tambahan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum, ya. Loh, ini dari mana ini, ya? Pede ngomongnya, ya. Nah, pede kalau ini taib, dari mana, ya. Sesuatu yang baru, ya. Padahal ini adalah sunnah. Berapa banyak mereka mengamalkan perkara-perkara yang baru yang tidak ada dalilnya, tapi tidak dipermasalahkan, ya. Nah, sementara kita mengamalkan amalan sunnah, ya, nah, yang ada hadisnya, kemudian dipermasalahkan. Nah, maka dalam kondisi seperti ini sabar, ya, sabar. Nah, khudil afwa wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nah, mereka belum paham, belum mengerti dengan sunnah, ya. Nah, maka sabar. Dan kita berusaha untuk menyampaikan sunnah ini, ya. Taib. Allahul musta'an. Yang jelas yang keempat di antara udzur bolehnya meninggalkan sholat berjamaah adalah tadi, ketika ada hujan atau ada lumpur, banjir atau salju atau es atau angin yang dingin yang kencang di malam gelap gulita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih ada empat lagi, ya. Nah, masih ada empat lagi dari uzur-uzur yang membolehkan seorang sholat meninggalkan sholat berjamaah. Namun insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.